hanya seorang pelatih yang berhati mulia, punya semangat dan juga cita-cita untuk mengabdi pada negara. Dia mengajak untuk bersama mencurahkan sebuah cita-cita untuk membangun organisasi tercinta Karate Gokasi untuk generasi muda bangsa. Di bawah langit, di atas bumi, semua menjadi saksi. Tokoh-tokoh muda berjiwa ksatria turut bersatu untuk maju. Di bawah langit, di atas bumi.